Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang disyariatkan menyayangi muslimin, mukminin. Demikianlah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggalkan sebuah amalan saleh. Wa huwa yuhibbu ay ya'mala. Dalam keadaan beliau sebenarnya sangat ingin mengamalkannya. Khasyata aula ayya'mala bih, khasyata ayya'mala bihin nas fayufrada alaihim. Muttafaqun alaih. Namun beliau tinggalkan karena kekhawatiran. Ketika para sahabat mengikutinya, lalu akhirnya diwajibkan atas mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat jelas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki teladan yang harus kita tiru, yaitu menyayangi dengan khawatir memberatkan muslimin mukminin. Dalam keadaan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berargumen, amalan saleh. Tapi beliau benar-benar tinggalkan amalan saleh tersebut. Bukan tidak ada minat dan hasrat, beliau juga ingin sekali mengamalkan amal saleh ini. Namun ada kekhawatiran di ujung akhir dari pelaksanaan amalan tersebut, kewajiban yang ini menyusahkan para sahabat, maka beliau tinggalkan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya mubah? Sifatnya apa? Mubah. Atau yang sifatnya afdaliyah, di saat itu memang akan memberatkan saudara kita, sangat baik untuk kita mengalah. Sangat baik untuk kita apa? Mengalah. Mungkin kita kuat, belum tentu saudara kita ini kuat. Ya, jangan menyetarakan kemampuan saudara kita dengan kita 100%. Karena bisa jadi mereka tidak memiliki kekuatan dan kemudahan seperti apa yang kita miliki. Ini adalah aplikasi dari masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul jasad aw kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Hadis sahih. Permisalan cinta kasih sayang, kelembutan di tengah orang-orang yang beriman seperti kasih sayangnya satu tubuh. tangan kita sayang kepada tangan kita yang lain. Tangan kita ini sayang kepada kaki kita, kepada bibir kita. Kal jasadil wahid. Muslimin, mukminin harus seperti satu tubuh. Satu sakit, yang lain sakit. Satu sedih, yang lain juga merasakan terimbas. Berbicara hal ini, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Bagian tubuh ini satu sakit, yang lain ikut begadang, ikut merasakan demam. Yang luka memang hanya bagian kecil, namun seluruh tubuh merasakan sakitnya. Berbicara kemampuan Rasul alaihi salatu wassalam untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi itu sangat kuat. Nabi secara fisik itu berlipat-lipat. Secara iman, secara tekad beramal soleh juga berlipat-lipat. Karena Nabi orang yang paling yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pengetahuan akan samarat, buah dari setiap amal soleh, dari pahala-pahala, Nabi juga terdepan. Tapi Nabi enggak egois. Nabi SAW seperti Aisyah sampaikan di sini, in kana benar-benar. Rasulullah SAW la yada'ul amal. Meninggalkan sebuah amal soleh. Amal soleh. Wahuwa yuhibbu ayya'mala bih. Dalam keadaan beliau itu kepingin banget mengamalkannya. Ya, tapi karena berefek nantinya, ketika Nabi SAW masih di tengah umat, ada kemungkinan syariat diperbaharui. Ada kemungkinan syariat diperbaharui. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan untuk akhirnya diwajibkan, dan itu memberatkan umat. Memberatkan umat. Hal ini sering dibahas terkait salatut tarawih fil masjid. Salat tarawih di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1, 2, 3 kali salat di Masjid Nabawi, salat tarawih. Lalu hari keempat beliau tidak keluar karena melihat jumlah dan kuantitas para sahabat yang sangat semangat dan memiliki antusias yang tinggi untuk bermakmum dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bertambah hari bertambah banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhentikan beliau salat di rumah di hari keempat. Karena khawatir apa? Diwajibkan. Lepas daripada itu, secara hukum fikih salat tarawih berjamaah masyru'ah, disyariatkan, karena kekhawatiran untuk diwajibkan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nabi SAW sudah meninggal dengan keputusan sholat tarawih hukumnya sunnah. Hukum sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Yang diambil dalam pembahasan menyayangi muslimin, menyayangi muslimat, mukminin, mukminat, beliau memikirkan prediksi keberatan di hari ke depan kalau sampai wajib, ya. Dan ini persis ketika Rasulullah SAW ditanya, afi kulli am, apakah haji wajib setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa lau qultu na'am la wajabat, kalau seandainya aku menjawab iya menjadi wajib. Beliau tidak menjawab iya. Beliau tidak menjawab iya dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, kita ya mestinya berada di belakang Nabi SAW dalam sikap rahmat ini. Qad kanat lakum uswah hasanah. Sungguh, untuk kalian, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Dalam bab ini menyayangi saudara kita. Menyayangi saudara kita. Jangan kita sok disiplin. Paham ya, sok disiplin ya. Ya, jangan kita terlalu keras, ekstrim. Pada hal-hal yang bisa ditoleransi. Pada hal-hal yang bisa ditoleransi. Kalau hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, disiplin harus ya harus. Tapi yang dimaksud di sini adalah amalan yang tidak wajib dan amalan yang tidak menyentuh haram. Ya. Amalan yang sifatnya sunnah, afdholiyah, sifatnya sunnah atau secara tinjauan amal itu lebih banyak. Ya. Nah, lebih banyak pahalanya. Misal, sholat isya. Afan, sholat maghrib. Di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi, membaca surat Al-A'raf. Sholat maghrib, baca surat Al-A'raf. Ya, jadi, begitu salam langsung azan isya. Kalau imamnya lancar. Ya, kalau imamnya lancar. Kalau imamnya ya macet, ya rendat-rendet, makmumnya tambah bingung, ya itu capek lagi. Ini sifatnya afdholiyah apa kewajiban? Afdholiyah, ya. Kalau kemungkinan di Masjid Ar-Royyan itu dipanjangkan seperti itu malah ambiar pikirannya, khusyuknya hilang, lebih baik ditinggalkan atau tidak? Beneran? Ya ditinggalkan. Ya lebih baik ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena ini memberatkan. Karena ini apa? Memberatkan. Ini. Contoh yang lain. Dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la fa'altu kadza wa kadza." Misal, "La amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali salat. Setiap kali salat, ya. Untuk sebagian orang berat kan ini? Untuk sebagian orang berat. Kalau misalnya nih, wajib setiap akan sholat harus bersiwak. Harus bersiwak. Kayu akar arak. Akar apa? Arak. Siwak itu kan akar. Ya, akar arak. Sekarang satu, pengadaan medianya di Indonesia sulit enggak? Cukup sulit. Tetap cukup sulit. Tidak sekedar hanya ke kebun kemudian ambil. Tetap harus beli. Ah, murah. Belum tentu untuk saudara kita murah. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya, untuk selalu ingat seperti syarat sahnya sholat. Kan berat kalau siwak dijadikan seperti itu. Maka Nabi SAW tidak memerintahkannya. Walaupun berarti di sini, hendaknya ketika kita hendak sholat, gosok gigi. Ya, siwak ya bisa dialternatifkan gosok gigi, ya. Betul enggak wajib? Betul Nabi tidak memerintahkan secara jazman, azman. Ya. Ditekankan tidak. Namun ini ada isyarat hendaknya kalau sholat wangi, ya. Tubuhnya wangi, rapi, gosok gigi. Gosok gigi. Ya, karena kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dari takbir sampai salam kita meminta apa enggak? Meminta. Meminta kok mulutnya bau? Beradab enggak? Tidak beradab. Minta tapi ganggu. Ya, minta tapi mengganggu. Inilah hendaknya kita itu memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya ini termasuk sunnah sebenarnya. Ya. Misal masuk sholat isya itu jam 7. Kita sholat isya jam 9 itu lebih baik. Kalau di satu masjid, satu jamaah sepakat untuk sholat isya-nya jam 9. Namun afdholiyah ini tidak bisa diterapkan di semua masjid. Masjid Ar-Rayyan yang orang menjadikannya sebagai masjid musafirin, masjid yang menjadi tempat singgah, atau tempat orang yang kerja di sekitaran Masjid Ar-Rayyan ini sehingga mengharapkan untuk segera. Berbeda dengan masjid yang ada di tengah pondok pesantren, masjid yang ada di tengah komunitas, ya. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di Masjid Nabawi, siapa yang lebih semangat sholat dibanding para sahabat? Tidak ada kan? Tidak ada, dijamin tidak ada. Ya. Nah, kecuali orang-orang yang berlebihan dari kalangan khawarij yang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian akan merasa remeh sholat kalian kalau dibandingkan sholatnya kaum teroris khawarij. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Kenapa? Karena mereka itu istri-istrinya yang haid diperintah untuk mengkodok sholat. Kalau kita kan enggak kan? Kalau istrinya haid, ya sudah besok melanjutkan lagi. Seminggu dia meninggalkan sholat, kan kita tidak perintahkan istri kita apa? Mengkodoknya. Ya. Artinya para sahabat tetap dinomorsatukan dalam semangat urusan apa? Sholat. Itu pun Nabi alaihissalatu wassalam sholat bersama para sahabat di awal waktu atau di akhir waktu? Ya, alal aghlab. Keseringannya di awal waktu. Keseringannya di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang sholat di akhir waktu isya. Jarang ini hanya untuk menerangkan afdholiyah. Hanya menerangkan apa? Afdholiyah. Apa makna afdholiyah? Lebih afdol, lebih utama, lebih banyak pahalanya. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Ini penting sekali untuk kita sebagai suami, ya, untuk memilah dan memilih. Karena kita nahkoda, karena kita ini pemimpin keluarga. Mana yang hendaknya diwajibkan kepada istri dan anak, mana yang bisa kita beri kelonggaran. Mana yang bisa kita beri apa? Kelonggaran. Kita sebagai kepala keluarga harus pintar-pintar mengambil hati istri dan anak kita. Agar mereka mudah untuk kita arahkan pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan mewajibkan apa yang sunnah. Jangan mewajibkan apa yang sunnah. Karena akan memberatkan di kepala mereka. Ya. Naam, tidak ada kelonggaran. Tidak ada ya kemudahan. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu kan. Apa? Gak apa-apa istri dan anak kita itu diajak refreshing, ya, ke sungai, ke laut, yang aman dari fitnah. Jangan jadikan istri kita dari tembok ke tembok, ya, sumur kasur, ya, dapur, sumur kasur dapur, sumur kasur dapur. Terus kalau keluar cuma ke majelis taklim, lihat tembok dari tembok ke tembok, ya. Nah, mereka manusia, manusia bukan? Manusia, punya indera, punya mata, punya telinga. Nah, ini. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam benar-benar meninggalkan amal saleh dalam keadaan beliau ingin mengamalkannya karena khawatir memberatkan akhirnya kepada umat. Kepada umat. Ini bentuk sayangnya Nabi alaihissalatu wassalam apa? Kepada umatnya. Ya. Kalau kita sedang berbicara semangat mencari surga, berjuang, ya benar. Tapi manusia ini punya kapasitas. Manusia ini punya apa? Kapasitas. Tidak akan bisa ditekan melewati kekuatan dan kapasitasnya. Tidak akan bisa. Nah, ini kita butuh yang namanya roha. Namanya apa? Roha. Demikian pula hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk puasa wisal. Wisal waslun artinya nyambung. Puasa sahur ya. Terus sampai sore, sampai maghrib enggak buka. Malam nyambung lagi, enggak sahur. Terus sampai hari kedua baru buka. Ini namanya puasa apa? Wisal, puasa nyambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk ikut-ikutan. Ya. Faqalu innaka tuwasil. Mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh engkau melakukan puasa wisal. Kenapa kami enggak boleh? Kenapa kami tidak boleh? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, inni lastu kahayatikum. Sungguh aku ini keadaannya tidak seperti keadaan kalian. Saya beda. Ya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya. Muttafaqun alaih. Aku ini bermalam hari diberi makan dan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku. Dijelaskan, beliau walaupun tidak makan, tidak minum, diberi kekuatan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang telah makan dan telah minum. Ya, bukan maknanya Nabi di rumah ngumpet-ngumpet makan. Bukan. Ya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam diberi apa? Diberi kekuatan khusus. Diberi kekuatan khusus. Ya. Adapun para sahabat dan umatnya yang lain tidak. Bahkan di awal-awal Islam, itu syarat boleh buka puasa adalah sadar dan tidak tidur menemui maghrib. Menemui apa? Maghrib. Ada salah seorang sahabat karena fakir, karena enggak punya harta, enggak punya persediaan makanan, sudah di ujung maghrib, pulang ke rumah tanya ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Madinah panas. Ya. Panas enggak seperti Purwosari. Kalau Purwosari puasa ya enteng-enteng saja lah insyaallah. Ya, tidak seberat di Arab. Tidak seberat di Arab. Kalau puasa di sini itu cuaca sejuk, ya, dingin. Bahkan nih Purwosari kadang-kadang hujan, di sebelah sana enggak hujan, ya. Nah, dikasih kemudahan banyak. Pulang tanya ke istrinya, ada makanan enggak? Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Akhirnya istrinya pergi mencari makanan yang bisa untuk berbuka puasa. Ya. Pulang, suaminya tertidur. Sudah masuk maghrib. Peraturan awal Islam tidak boleh berbuka puasa. Harus nyambung dan tidak sahur. Di siang harinya beliau pingsan. Akhirnya, barakallahu fikum, diubah aturan syariatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat untuk puasa wisal, tepat atau tidak tepat? Tepat. Ya. Kasih sayang. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Kekhususan. Kekhususan. Ini. Oh, masa Nabi diberi kekhususan? Ya. Gak boleh protes. Gak boleh apa? Protes. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beban yang tidak dipikul kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit dua kali lipat orang demam. Salah seorang sahabat menjenguk Nabi alaihi salatu wasallam, panasnya suhu tubuh Nabi alaihi salatu wasallam tembus selimut. Panas, panas sekali. Rasulullah mengatakan, "U'ak kama yu'aku rajulani minkum." Aku itu demam seperti dua kali lipatnya demam orang di tengah kalian. Salah seorang dari kalian. Panas banget. Ya, panas banget. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, zalika yang demikian itu karena engkau diberi pahala dua kali lipat." Naam. Ya. Lah kita dikasih demam dikit aja paracetamol habis. Ya. Baru demam dikit udah ngeng gitu terus. Ya, itu kan bedanya laki-laki kalau pas sakit ya. Laki-laki kalau pas sakit, oh di rumah jadi raja udah. Ya. Oh, cengeng banget kalau laki-laki lagi sakit itu. Beda sama perempuan. Perempuan walaupun pusing tetap masak, tetap beraktivitas. Kalau laki-laki udah diselimut aja. Ya, ini kalau kita mau protes, saya seperti Nabi lah seutuhnya, enggak bisa. Karena Nabi alaihi salatu wasalam itu kalau demam dua kali lipat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi kekuatan yang lebih. Jadi jangan kita hanya pingin khusus yang enak-enak, yang tidak khusus, atau yang tidak enak dan tidak kuat, akhirnya tidak mau. Semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puasa apa? Wisal. Ya. Naam. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aku beda dengan kalian. Aku ini diberi kekuatan seperti orang yang telah makan dan telah minum. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, ya, kekuatan iman itu akan, ya, akan memberikan kekuatan tubuh. Sedangkan kekuatan iman kita kan lembek ya, lembek. Dikasih tahu besok puasa ge wis ge. Ya. Enggak seperti orang-orang yang soleh sebelum kita. Kalau orang sebelum kita kan Ramadan kapan kan gitu ya. Nah, sebagian kita, sebagian muslimin, kalau sidang isbat ngomongi, ya besok belum, alhamdulillah. Ya, jadi masih bisa kulineran gitu ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, kekuatan iman, kekuatan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu besar. Sehingga enggak makan, enggak minum itu kuat. Enggak makan, enggak minum apa? Kuat. Kalau orang cintanya besar, pengorbanannya besar enggak? Besar. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam cintanya besar kepada Allah. Maka pengorbanannya besar. Ya. Kalau kita imannya masih tipis, kan terlihat pengorbanan hartanya seberapa, pengorbanan waktunya seberapa, pengorbanan tenaganya untuk Allah seberapa. Kan masih bisa ditakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti umatnya itu seperti itu. Paham. Gak usah cerita gitu, saya gak mampu. Udah ketahuan, gak bakal mampu. Gak bakal apa? Mampu. Naam. Ini. Ada salah seorang sahabat, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Min a'bad sahabat. Termasuk sahabat yang paling kuat ibadahnya. Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah mengucapkan, setiap malam aku akan sholat malam, setiap siang aku akan berpuasa? Abdullah bin Amr mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul aku telah mengucapkan itu. Ya. Innaka la tastati'u dzalik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau tidak akan mampu meneruskan itu. Ya. Sum salasata ayyamin fi kulli syahrin. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Bulan Hijriah ya, bukan Agustus, September, Oktober. Ya, tapi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Semua penanggalan di dalam hadis dan Al-Qur'an adalah Hijriah, bukan Masehi. Terkait haji, terkait perhitungan haid, terkait perhitungan nifas, ya, terkait apa? Iddah, misalnya ditinggal meninggal, itu hitungannya apa? Hijriah. Ya. Naam. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah, aku mampu untuk lebih baik wahai Nabi. Ya sudah, puasa sehari, buka 2 hari. Aku bisa lebih baik. Ya sudah, puasa sehari, buka 1 hari, itu puasa akhina Dawud. Puasa saudara kita Nabi Dawud. Aku lebih mampu lagi wahai Rasul. Tidak ada yang lebih baik. Itu yang paling baik. Ya, di ketika Abdullah bin Amr bin Al-As bertambah umur, Nabi sudah meninggal. Ya. Beliau merasakan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata ketika beliau sudah mulai tua, sudah enggak bisa puasa, sudah enggak bisa sholat seperti di saat muda. Nah, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk sayang kepada muslimin, bahkan sampai pada ibadah mereka. Ya. Betul memang yang namanya disiplin mencari surga paling tinggi, betul kan? Betul. Tapi kan tidak semua orang mampu seperti itu secara fisik, secara harta, secara kesempatan, ya. Maksimalnya orang sesuai masing-masing kekuatan dan media yang dia punya. Ini orang segini nih, 40-30 orang ini. Kekuatannya beda enggak? Beda kan? Ya, kesempatan beramalnya beda. Keadaan-keadaannya satu sama lain berbeda, beda. Barangkali nih yang sebelah sini taklim 1 jam. Maksimal apa belum, Mbak? Maksimal. Ini kayaknya pengennya 30 menit. Nah, yang satu lagi maksimal 30 menit, yang satu lagi maksimal 45 menit, ya. Karena titik fokus orang berbeda-beda. Itu hanya durasi taklim. Itu hanya durasi apa? Taklim, ya. Apalagi yang lain-lain. 6. An Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة. Dari Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari istri beliau Aisyah, kalau ini dari sahabat, sehingga Nabi dipersaksikan oleh orang dalam dan orang luar. Kalau beliau itu penyayang, ya, jangan hanya orang dalam atau hanya orang luar. Ini orang kelihatannya kalau di luar penyayang, kalau di dalam ganas banget ya. Ya. Nah, kita itu harus penyayang di luar dan di dalam. Ya. Di luar kelihatan santun banget, ketika di dalam rumah galak banget. Nggak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cerita dari dalam, ya kan? Internal. Abu Qatadah eksternal dari luar. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu ila shalah." Sungguh aku berdiri untuk mengimami salat. Untuk mengimami salat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku sudah berniat untuk salat panjang. Berarti salat panjang afdol enggak? Afdol, ya. Cuman memang dikondisikan dengan makmum. Tapi kalau hukum umumnya afdol, kalau seandainya ini di Masjid Ar-Royan ini udah pada hafal Quran semua, afdolnya kan tetap panjang. Kalau yang enggak hafal Quran kan pendek saja kelihatannya panjang gitu kan. Jadi ya disesuaikan dengan apa? Makmumnya. Jadi Nabi, aku kepingin panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Baru sudah mulai membaca surat mendengar anak kecil menangis. Anak kecil menangis. Lagi sholat mendengar anak kecil menangis. fa'atajawwazu fi salati, maka aku pun langsung berubah pikiran, meringkas salatku. Meringkas salatku. Karahiyata an asyqa ala ummi, khawatir membuat susah ibunya. Membuat susah ibunya. Ini rawahul Bukhari. Berarti perempuan sholat di masjid boleh enggak? Boleh. Walaupun afdolnya di rumah. Ya, ini juga termasuk kelonggaran. Termasuk kelonggaran kalau istri pengen sholat di masjid, dibiarkan. Walaupun kita edukasi lebih baik di rumah. Tapi kalau izin kepada kita, kepingin sholat di masjid, kita perbolehkan. Apalagi kalau kita sedang mengajaknya umroh. Ya. Kita misal mengajak umroh istri kita. Lebih baik kan sholat di hotel. Tapi karena namanya orang umroh kan dong-dongan ya enggak? Enggak setahun bisa jadi belum satu kali, belum tentu satu kali. 5 tahun sekali baru umroh kan gitu. Pengin sholat di Masjid Nabawi. Ya kita bolehkan, silahkan sholat di Masjid Nabawi. Walaupun pahalanya lebih banyak di masjid atau di kamar. Walaupun di kamar, ya. Berbeda dengan pandangan orang yang belum memiliki ilmu. Kalau orang yang belum memahami ilmu, Masjid Nabawi, masa pahalanya lebih sedikit dibanding rumah, ya. Ternyata dia belum mendengar salah seorang sahabiyah diberi fatwa oleh Nabi SAW bahwa rumahmu lebih baik daripada masjidku, ya. Rumahmu lebih baik daripada masjidku. Orang asli Madinah. Nah, tapi untuk kelonggaran perempuan boleh sholat di masjid, apalagi yang sifatnya sekali-kali. Sifatnya sekali-kali. Sekali-kali ke Masjidil Haram, sekali-kali ke Masjid Nabawi. Adapun Masjidil Haram khilaf, ya. Perempuan lebih baik sholat di Masjidil Haram atau di hotelnya, ya. Tapi yang saya yakini sampai sekarang ini tetap lebih baik di hotelnya. Karena tidak ada pengecualian dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau istri kita, kakak dan ibu kita kepengin sholat di Masjidil Haram, mumpung di sini cuma berapa hari, ya kita persilahkan. Kita apa? Persilahkan, kita kawal. Kita kawal. Ini hadis ini juga sangat jelas, ya. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatihi alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan lembut kepada umatnya. Yang dijadikan pertimbangan siapa tadi? Ibu dari anak kecil. Kan kalau kita persentase, ya, kalau misalnya mau coblosan gitu ya, mau milih lama apa sedikit gitu kan. Kalau perempuannya cuma satu, anaknya cuma satu di masjid itu, panjang kan gitu ya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mencari yang paling lemah dijadikan standar. Mencari yang paling lemah dijadikan apa? Standar. Sehingga tidak menyusahkan. Masjid Nabawi kan bisa jadi yang sholat 100-200 ya pada zaman itu. Kalau sekarang kan ribuan. Kalau zaman itu kan 100-200 sahabat yang sholat di situ. Ini cuma ada satu, beliau tetap bela kemaslahatan, ya. Nah, syafaqah, benar-benar sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hari meninggalnya, Madinah itu gelap. Para sahabat nangis semuanya. Lemes dedes, ya. Ketika yakin Nabi SAW benar-benar meninggal. Jadi kan pertama Nabi dikabarkan meninggal, orang kan masih karena sangat kehilangan, sehingga sebagian para sahabat itu tidak percaya. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan, siapa yang bilang Nabi telah meninggal, tak penggal lehernya. Beliau itu seperti Nabi Musa, sedang pergi sebentar nanti balik lagi. Karena cinta banget gitu loh. Ada masalah datang ke Nabi curhat. Nabi enggak ini, dapat wahyu. Enak enggak? Adem ya hidupnya ya. Tenang. Kita itu kalau dekat sama orang berilmu tuh seneng. Ya. Ada masalah konsultasi. Dibimbing secara syar'i. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar pada saat itu tidak di tempat, Abu Bakar kembali ke kota Madinah, lalu beliau membuka wajah Nabi, diciumnya wajah Nabi alaihi salatu wasallam, tibta hayyan wa mayyita, engkau itu baik hidup dan matimu selalu harum wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau tidak akan mengalami dua kali meninggal. Waktu dan ajalmu telah datang. Kemudian beliau ke masjid, ya, beliau naik mimbar, ya. Umar bin Khattab masih berdiri. Beliau mengatakan, "Ijlis ayyuhal halif." Wahai orang yang masih berdiri, tolong duduk. Ya, tapi Umar enggak mau duduk. Ya, Umar enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar memulai ceramahnya. Ya. Naam. Setelah memulai ceramahnya, orang-orang menghadap Abu Bakar. Umar tidak digubris oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi sahabat yang lain menghadap Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Nabi Muhammad di dalam surat Ali Imran ini, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali satu rasul yang telah melewatinya para rasul. Para rasul yang lalu meninggal atau tidak? Meninggal. Nabi Muhammad juga telah meninggal. Ya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, apakah ketika beliau meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali kafir? Kalian akan kembali kafir. Beriman karena Allah atau beriman karena Nabi? Kita beriman karena Allah. Para sahabat yakin bahwa Nabi telah meninggal. Itu Umar lemes langsung. Langsung lututnya itu langsung lemah, langsung terduduk. Sedih. Ya, sedih. Semadina itu sedih semuanya. Kalut. Ya. Nah, kenapa? Karena Nabi itu sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut, orangnya pemberi solusi. Pemberi apa? Solusi. Orang galau, orang susah, datang kepada Nabi, selesai urusan. Datang kepada Nabi, selesai urusan. Benar-benar analakum bimanzilatil walid. Aku untuk kalian seperti ayah. Aku untuk kalian seperti ayah. Ya. Ayah yang sangat ra'uf, sangat rahim, sangat penyayang. Sangat apa? Penyayang. Kemudian yang kedua, faedahnya jawaz hudurin nisa ilal masajid liusallina ma'al jamaah. Bolehnya seorang perempuan sholat ke masjid untuk sholat berjamaah. Wahada malam takhrujil mar'atu ala wajhin la yajuz. Dengan syarat tidak memakai minyak wangi. Ingat, ke masjid bukan ke mall. Ya. Berarti ke mall boleh? Sama, enggak boleh juga. Ya. Sama enggak boleh juga, enggak terus ke mall itu boleh, enggak, ya. Jangan khawatir kecantikannya tidak diketahui orang. Jangan khawatir. Sebagian perempuan tuh khawatir, glowing kok ya. Enggak ada yang lihat, ya. Percuma larang-larang. Enggak. Ya. Jangan ya menurunkan hargamu. Jangan menurunkan hargamu. Kita tuh sudah di branding mahal, dibungkus, dihijab, ditutup, diberi akhlak. Kok kita sendiri yang nganjlokin harga? Kita susah-susah kalau urusan dunia branding biar mahal. Ini sudah diangkat oleh syariatul Islam. Malah pengen terjun. Ya. Nah, supaya mahal malah diobral. Boleh ke masjid dengan catatan jangan mengfitnah dan jangan ya terfitnah. Jangan ter dan jangan me, ya. Jangan jadi pelaku dan jangan jadi korban. Karena al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Apabila keluar rumah akan dihiasi-hiasi oleh setan. Jadi jangan heran, sebenarnya istri kita itu cantik, tapi melihat perempuan di luar dikiranya itu lebih cantik. Ya, karena kita tuh belum ngerti sifatnya dia saja. Ya, belum ngerti sifatnya dia, dikiranya orang yang di luar itu ya, yang baru lewat itu, wah ini wanita ideal, ya. Ideal dari mana? Ya. Bertemu bergaul juga belum, tapi itulah syaitan yang menghias hiasinya, ya. maka kita menundukkan apa? Pandangan kita. Ini. Au mutabarrijah, ya, jangan memakai minyak wangi, jangan berhias. Karena ayyumamra'atin, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayyumamra'atin asabat bukhuran falatashhad ma'ana salatal isya. Perempuan manapun yang terlanjur kena bukhur. Kena bukhur, minyak wangi. Kayu gaharu yang dibakar. Kan nanti diasepin gitu ya. Terus masuk ke sela-sela atau rongga-rongga benang ini. Kan masuk ke situ kan wangi banget. Ya, wangi banget. Kayu gaharu itu 1 kilo ada yang 1 M. Ya, 1 kilo. Itu emas hitam. Ya. Bisa yang 250 juta juga ada, yang 80 juta juga ada, itu kayu gaharu. Nah, itu memang kalau dimasukin, dibakar api, kemudian diasapi, wanginya luar biasa. Kalau malam kan orang Arab ini kan, seringnya bukhuran, ya, biar wangi. Kalau sudah terlanjur kena bukhur, jangan keluar masjid sholat isya bersama kami. Lebih-lebih lagi kalau dandan sengaja. Serot. Nah, ini ya. Tapi tidak ada kemudian pengecualian minyak wangi murahan boleh gitu ya, enggak. Tetap ya. Nah, ini minyak murah dan ya. Enggak bisa, tetap enggak boleh pakai minyak wangi kalau ke masjid, ya. Nah. Salisan jawazu idkhalis sibyan lil masjid, boleh memasukkan anak kecil ke masjid. Boleh memasukkan anak kecil ke masjid, ya. Apabila didampingi orang tua, ya, apabila didampingi orang tua. Buktinya apa? Nabi mendengar. Nabi SAW mendengar anak nangis, ya. Dan Nabi SAW tuh pernah sholat, rukuknya, sujudnya lama banget itu. Para sahabat tuh mikir ada apa ya. Kalau gak biasa kan terus namanya wahyu lagi sering turun kan. Jangan-jangan ada wahyu apa gitu ya. Begitu selesai sholat Nabi, kok tadi sujudnya lama? Iya, tadi Al-Hasan lagi naik di atasku. Ya. Saya itu kepingin dia itu senang dulu gitu loh. Senang dulu. Nah, kalau kakeknya sujudnya lama kan senang. Ya, gaya pesawat-pesawatan atau gimana, namanya anak kecil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja sujud lama sampai para sahabat tuh mikir gitu loh. Setelah selesai sholat tanya, "Wahai Rasul, kenapa kok tadi sujudnya lama sekali?" Gak ada apa-apa. Karena ada siapa? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, cucuku. Ya. Nah, jadi Nabi itu saking sayangnya kayak gitu. Karena sangat sayangnya kayak gitu. Ya. Padahal beliau ketika sujud, kemudian cepat, ya, kan menyusahkan atau membuat sedih anak kecil itu. Membuat sedih anak kecil itu. Dalam keadaan itu sendiri ibadah. Dalam keadaan itu sendiri ibadah. Naam. Melengkapi faedah bolehnya anak dibawa ke masjid dengan syarat juga. Ya. Jangan mengganggu. Mengotori masjid atau mengganggu orang sholat. Mengganggu orang sholat. Ini. Dan dijaga dari an-najasah. Dipakaikan pampers, ya. Kalau membawa anak ke masjid, pakai pampers, ya. Demikian pula dengan syarat anak yang anteng-anteng, ya, anak yang tidak suruh, anak yang suka teriak-teriak, ya. Anak yang suka teriak-teriak dibawanya ke lapangan, jangan ke masjid, ya. Barangkali dia bisa jadi brand ambassador. Ya. Teriak-teriak sih, ya, berarti ini temanya masih latihan menyampaikan, ya, latihan menyampaikan. Dibawanya ke lapangan, jangan ke masjid, ya. Adapun dalil atau hadis, di sana ada hadis dhaif, bunyinya jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan dari masjid kalian anak kecil dan orang gila. Ya. Anak kecil dan orang gila jangan dibawa ke masjid. Ini hadis dhaif. Ini hadis apa? Dhaif. Naam. Karena mau bagaimanapun anak kita diperkenalkan dengan masjid, diperkenalkan dengan masjid. Naam. Kemudian dibolehkan bagi imam untuk niat sholat panjang. Niat sholat panjang. Dan boleh ganti niat di saat ada insiden atau ada sesuatu yang mengharuskan untuk merubah niat itu. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya dengan kasih sayang serta pengalaman imam, ya. Nah, pengalaman imam, ya. Karena kadang-kadang ada makmum yang titip pesan, jangan lama-lama ya, gitu. Jangan lama-lama ya, ya maksimal ya 5 menit, gitu. Ya, barakallahu fikum. Saya tidak pernah mengerti ada dalil yang mengharamkan untuk pesan sholat lebih ringan, ya. Ya silakan saja ya. Naam. Namun biasanya ini orang kampung. Biasanya orang kampung ya. Kalau orang yang terdidik ya, ya biarin aja imamnya mau membaca apa. Imamnya sudah terdidik, makmumnya juga sudah terdidik sehingga sudah saling mengerti, sudah saling mengerti. Tapi untuk dikatakan haram pesan-pesan gitu ya, tidak ada. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan di malam kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu menghasung dan mensyaratkan untuk kita sayang kepada muslimin, mukminin, ahlul iman, ahlus sunnah, ahlu as-sunnah. Bisa difahami sampai sini? Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sebenarnya. Seperti yang telah kita sampaikan, jarak antara azan dan iqamah itu tidak ada dalil khusus berapa lamanya. Kita melihat maslahat. Kita melihat apa? Maslahat. Kalau real di Masjid Ar-Rayyan ini, maslahatnya adalah diperkirakan 15 sampai 10 menit, maka tetap qomat. Tetap apa? Qomat. Yang didisiplinkan orangnya. Biar datangnya itu lebih disiplin. Bukan jamnya kita yang dimolorkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang datangnya pas terlambat ya jangan marah-marah. Oh, enggak menghormati banget saya lagi sholat. Ya. Nah, jadi kita melihat kemaslahatan banyak orang. Ya. Tapi kalau karena kalau masjid itu punya ciri khas, itu kan lebih enak untuk orang itu langganan di masjid itu. Ya, langganan di masjid itu. Saya di masjid sana aja lah, qomatnya cepat atau sholatnya bagaimana. Ya, nah, jadi ciri khas masjid itu kan jadi perhatian jamaah-jamaah. Nah, kalau masjid sana ini panjang, ya perlu dihindari. Yang sana sedeng, ya. Karena ada masjid kan, benar ya. Azannya sama qomatnya setengah jam. Bikin pusing enggak? Bikin pusing, ya. Nah, walaupun sudah minum panadol, tetap pusing gitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Begitu ya, Mbak ya. Qomat aja enggak apa-apa. Kalau memang sudah waktunya qomat ya. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.